kalau hujan renyah, tangisku tahan kan berderai. Ku hilang dalam ramai dengan ku lulungai, hasratku simpan tak tercapai. Tanpa kasihan.